Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, telah kita ketahui kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Dan Allah taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, seraya mengikhlaskan untuk Allah menjalankan agama ini, hunafa, dengan senantiasa lurus di atas tauhid, jauh dari syirik, wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak lurus. Allah taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, sementara ibadah itu bisa kita tegakkan, bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan adalah tidak lain mengikuti bimbingan syariat. Karena perkara ibadah itu adalah tauqifiyah. Perkara ibadah adalah tauqifiyah, yakni artinya menerima jadi yang sudah ditetapkan, yang sudah dituntunkan. Tidak bisa kita membuat-buat sendiri, membuat cara tersendiri dalam permasalahan ibadah. Naam, ibadah adalah perkara yang tauqifiyah, yakni kita menerima jadi apa yang menjadi tuntunan dari si Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu pentingnya kita mengkaji, mendalami bimbingan agama ini dalam permasalahan ibadah. Setelah kita juga mengetahui pentingnya adalah perkara akidah yang menjadi syarat diterimanya segenap amalan kita, maka kemudian kita mesti mengetahui tuntunan syariat di dalam pelaksanaan, dalam hal kaifiyah, dan dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Ma'asyara ikhwan fiddin jazakumullah, maka dalam hal ini kita senantiasa mengkaji, mendalami apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dan panutan dalam menegakkan ibadah. Karena dua perkara pokok di dalam agama ini, di mana seluruh perkara agama ini kembali kepada dua perkara ini, yakni pertama alla yu'bada illallah wahdah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja, sebagai realisasi wujud dari asyhadu alla ilaha illallah. Dan perkara yang kedua adalah alla yu'badallah illa bima syara'ah, tidaklah Allah ta'ala diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagai perwujudan realisasi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidaklah kita jalankan ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita kembali kepada mengkaji apa yang menjadi tuntunan beliau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh para a'immah, para imam-imam di dalam kitab-kitab mereka, termasuk adalah apa yang di hadapan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan-permasalahan al-ubudiyah, peribadahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sehingga kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, masih di dalam kitabus shalah, kitab salat, bab syurutish shalah, bab syarat-syarat salat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita dalami satu syarat dari syarat-syarat salat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Kita akan melengkapi beberapa permasalahan yang belum sempat kita sampaikan. Masalah yang masih berkaitan dengan mas satrul aurah, menutup aurat, adalah wad'al insanu ala atikihi syai'an fis shalah, tentang hukum seseorang meletakkan kain di atas atau menutupi bahunya atau pundaknya ketika dalam salat. Telah kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana pakaian seseorang ketika salat ini satu dari dua kemungkinan. Satu dari dua kemungkinan yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana saubu wasi'an faltahif bihi," yakni fis shalah. Apabila pakaian itu luas, maka hendaknya dia menyelimutkan dengan pakaian tersebut di saat dia salat. Yang diterangkan di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz fakhalif baina tarafaih, silangkan antara dua sisinya. Naam, yakni satu pundak kanan, satu pundak kiri, menutupi kedua belah yakni pundaknya. Ini ketika luas pakaian itu. Kemungkinan yang kedua adalah pakaiannya tidak mencukupi untuk menutupi kedua bahunya atau kedua pundaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana dayyikan fattazir bihi. Kalau pakaiannya itu sempit, tidak mencukupi, maka gunakanlah sebagai sarung, yakni menutupi auratnya, aurat besarnya. 6. Sementara di dalam hadis yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz, la yusalli ahadukum fi saubil wahid laisa ala atiki se'un. Janganlah seseorang di antara kalian salat dengan memakai satu baju, satu kain yang tidak dikenakan sedikit pun dari kain itu di atas pundaknya. Yang tidak dikenakan di atas pundaknya sedikit pun dari kain tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti larangan ini dibawa kepada ketika pakaian itu adalah luas, mencukupi untuk menutup bahu atau pundaknya. Namun ketika pakaian itu tidak cukup, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fattazir bihi, gunakan sebagai sarung, walaupun mesti pundaknya terbuka. Masalahnya tidak cukup. Kalau cukup maka berlakulah seperti hadis Abu Hurairah, janganlah sholat seseorang di antara kalian sementara tidak dikenakan di atas pundaknya sedikit pun dari kainnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana seseorang meletakkan di atas pundaknya sedikit bagian dari kainnya. Al-Imam Ahmad, pendapat yang masyhur dari beliau, hukum seseorang mengenakan atau menutupkan kainnya di atas pundaknya itu adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan ini juga pendapat Al-Imam Ibnul Mundhir. Dan ini adalah juga dirojihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Juga sebelumnya adalah pendapat Ibnu Hazm yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. 6. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, la yusalli ahadukum fi saubil wahid laisa ala atiki minhu syai. Janganlah seseorang di antara kalian salat dengan satu baju yang tidak dikenakan atau ditutupkan pada bahunya sedikit pun dari kain tersebut. Nah, ini ketika kain itu adalah luas. Adapun ketika kain itu adalah sempit, maka sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau kainnya itu sempit atau kurang, maka gunakan sebagai sarung, walaupun pundaknya mesti terbuka. Namun yang menjadi masalah, pendapat pertama ini adalah wajib, menyatakan wajib. Menurut pendapat pertama ini wajib, sehingga kalau misalnya kita memiliki pakaian yang luas, ya pakaian yang luas. Nah, sarung kita misalnya panjang, satu pakaian berupa sarung saja, panjang tapi, ya kalau kita pakai sarung saja, kedua belah pundak kita terbuka. Kalau kita gunakan, yakni satu pundak kita tertutup, misalnya kita silangkan kain itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, ya, silangkan, yakni kedua ujungnya untuk ditalikan di pundaknya, menutupi pundaknya. Kalau itu mencukupi sampai, yakni kain sarung itu masih di bawah lutut kita, Maka menurut pendapat pertama, kalau kita membuka pundak kita sementara itu cukup untuk menutupinya, kita dosa. Karena wajib, kita dosa. Walaupun secara salat sah. Ini menurut pendapat pertama, wajib. Kenapa? Karena adanya larangan dari hadis Abu Hurairah tadi. Begitu juga adanya perintah dalam hadis larangan untuk membuka bahu, tidak mengenakan kain pada bahunya sama sekali. Dan hadis Jabir yang menyatakan kalau luas, maka ya ini untuk menyilangkan kedua sisinya, artinya menutupi pundaknya. Nah, ini pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya adalah yang demikian sunnah. Sekedar sunnah. Artinya, walaupun pakaiannya luas, namun dia membuka pundaknya, secara dosa maka tidak. Secara dosa maka tidak. Namun, karena hukumnya sunnah menurut mereka. Walaysa biwajib, bukanlah wajib. Bukanlah wajib berdasarkan hadis yang dengan lafaz hadis Jabir bin Abdullah, wa in kana dayyikan fattazir bihi, kalau kain itu sempit maka gunakanlah sebagai sarung. Nah, dan mereka mengatakan inna satral atiqain laisa min ajli annal atiqaini aurah, menutup kedua belah pundak atau bahu itu bukan dalam rangka, bukanlah sebabnya kedua bahu atau kedua pundak itu aurat. Bukan aurat. Kita sepakat kan bukan aurat. Ini menurut jumhur. Nah, bal min ajli tamamil libas, namun dikarenakan itu adalah termasuk kesempurnaan berpakaian ketika sholat. Nah, ini pendapatnya jumhur. Jadi min bab tamamil libas, sisi kesempurnaan berpakaian ketika sholat, sehingga tidak wajib. Wallah alam bisawab ya ikhwan, dari dua pendapat ini yang rajih, yang nampak rajih yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Kalau memang kain itu adalah mencukupi untuk menutup kedua pundak sekaligus auratnya, maka adalah hukumnya wajib berdasarkan lafaz hadis adanya larangan membuka pundak ketika sholat, dari hadis Abu Hurairah. Naam. Bisa dilihat di keterangannya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua, begitu juga dalam kitab Syarhul Mumti' karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, begitu juga dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Masalah berikutnya, apakah wajib, kalau tadi pembahasannya hukum menutup pundak adalah kalau itu mampu adalah wajib. Sekarang, apakah wajib menutupi pundak itu seluruhnya? Ya, seluruhnya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua halaman 290 beliau mengatakan wala yajibu satrul mankibaini jami'ihima, tidak wajib menutup kedua belah bahu seluruhnya. Dari si seluruhnya tidak wajib. Bal yujzi'u sitru ba'dihima, bahkan cukup atau sah yakni menutupi sebagian dari kedua belah pundak atau bahu. Wa yujzi'u satruhuma bisaubin khafif yasifu launal basharah, dan juga teranggap sah, artinya sah tadi sudah tertunaikan wajib ya, bukan sahnya sholat ya. Karena membuka pun ya sah secara sholat, tetapi tertunaikannya kewajiban. Nah, yang masalah pertama tadi yang kita menguatkan pendapatnya yang wajib. Kata Imam Ibnu Qudamah, dan teranggap sah menutup kedua pundak itu dengan kain yang tipis, sekalipun menampakkan warna kulit. Menampakkan warna kulit. Nah, berbeda ketika pembahasannya aurat ya kan. Nah, kalau aurat maka kain tipis yang masih menampakkan warna kulit itu tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, kata beliau, li'anna wujuba satrihima bil hadis, karena kewajiban menutup kedua pundak itu datang dalam hadis. Wa lafdhu, yang lafadznya, la yusalli rajulu fi sawbil wahid laisa ala atiki minhu syai', tidaklah, janganlah seorang itu salat dengan satu kain yang tidak ada di atas pundaknya sedikit pun dari kain tersebut. Berarti kalau sedikit itu sudah mencukupi. Naam. Wa hada yaqau ala ma ya'ummul mankibain wa ma la ya'ummuhuma, dan ini ya mencakup baik itu mengenakan adalah menutupi kedua bahu semuanya ataupun tidak menutupi semua kedua bahu. Dari lafaz hadis tersebut. Di sini menunjukkan Al-Imam Qudamah yakni mengisyaratkan berpendapat wajibnya menutup bahu walaupun tidak seluruhnya, walaupun sebagian. Nah, setidaknya ada sedikit kain yang mengenakan, yang dikenakan di atas bahu atau pundaknya. Masalah berikutnya, apakah cukup dikenakan di pundaknya itu ya tali atau benang satu, ya satu tali gitu ya. Nah, atau benang satu. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam masalah ini menyebutkan adanya dua pendapat. Dua pendapat dari kalangan Hanabilah. Karena Imam Ibnu Qudamah adalah ala madhab al-Hanabilah. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah mengatakan menyebutkan adanya dua pendapat di kalangan Hanabilah, beliau menyatakan wasahih annahu la yujzi'uhu, yang benar tidak teranggap sah membatalkan kewajiban kalau cuma satu benang atau satu tali saja. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shallahadum fi saubin wahid falyukhalif baina tarafaihi ala atiqaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seseorang di antara kalian salat dengan satu kain, maka falyukhalif, jadikanlah bersilang antara dua ujungnya. Dua ujungnya kita tali di sini. Srit. Naam, ya. Naam, kalau ditali di leher bisa, menutupi kedua pundak, maka bisa. Kalau tidak salah satu. Maka kain disebutkan torf, torf. Bukan hanya satu kain, satu benang. Nah, begitu juga dari hadis Abu Hurairah yang dengan lafaz minhu syai, dari bagian sedikit kain tersebut. Syai-nya di sini bukan hanya satu benang, tapi termasuk bagian dari kain tersebut. Karena min itu adalah li tab'id, bagian dari kain, bukan kemudian ya diambil satu benang saja taruh di atas bahunya. Nah, tidak demikian. Jadi nyambung dengan kain tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan jazakumullah, pembahasan berikutnya masih terkait dengan satrul aurah, menutup aurat. Kalau seseorang itu tidak mampu menutup auratnya, tidak mampu menutup aurat, nampak auratnya, entah seluruhnya, seluruh auratnya atau sebagian auratnya. Nah, apakah dia sholat duduk ataukah berdiri? Nah, ataukah dia sholat duduk atau berdiri? Mungkin secara pikiran kita duduk aman, ya kan? Lebih aman duduk. Kalau berdiri nampak. Kita lihat keterangan para a'immah dalam hal ini. Sebelumnya Al-Imam Ibnu Qudamah juga menyebutkan wa jumlatu dzalika annal adim lisutrah au lisatrah la taskutu anhu as-shalah la na'lamu fihi khilafan. Kesimpulan bahwasannya orang yang tidak mendapati penutup aurat, ya, seseorang yang tidak mendapati sesuatu yang bisa menutupi auratnya, itu tidak menjadi gugur kewajiban sholatnya, ya, harus tetap sholat. Nah, harus tetap sholat. Lu kan syaratnya katanya menutup aurat, ini syaratnya gak ada, gak bisa terpenuhi. Maka berlakulah ikhwan wa jazakumullah, karena itu syarat, nah, sebagian dari syarat yang ada. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, menutup aurat tidak mampu bukan berarti salat gugur bagi dia. Nah, karena dia masih hidup. Beda kalau sudah mati, gugurlah kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Nah, waj'alni mumqimis shalah madum tuhayya. Jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan sholat selama aku ini masih hidup. Nah, sholat adalah kewajiban yang tidak mengenal gugur. Kewajiban yang tidak mengenal gugur. Kapanpun, nah, bagaimanapun keadaannya, selama masih hidup. Nah, kalau tidak bisa menutup aurat, maka tadi fattakullah mastata'tum. Wujud juga Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa yang dia tidak mampu. Dia tidak mampu menutup aurat, tetapi dia mampu sholat. Tetap dia sholat. Sekarang masalahnya, ini ijma', tidak gugurnya sholat bagi orang yang tidak bisa menutupi auratnya, ya, adalah ijma' para ulama, tidak gugur sholatnya. Nah, tidak gugur sholatnya. Harus dia berusaha sebelum dia sholat. Memang kalau dia gak punya, gak bisa menutupi auratnya, harus berusaha semaksimal mungkin. Karena itu syarat, hukum asalnya harus semaksimal mungkin dia usaha. Nah, entah itu pinjam. Nah, kalau tidak ada kecuali harus beli, sementara dia mampu beli, maka membeli saat itu adalah wajib. Nah, maka dia wajib. Ehani bi jazakumullah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal orang yang tidak mampu menutupi auratnya, apakah dia sholatnya berdiri ataukah duduk. Dalam hal ini ahlul ilm ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia salat berdiri. Dia salatnya berdiri. Nah, tidak duduk. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Atha, Ikrimah, Qatadah. Begitu juga Ashabur Ra'i. Ashabur Ra'i yakni madhab Naam Abu Hanifah. Dan yang lainnya. Ini tadi pendapat yang pertama apa? Berdiri atau duduk? Kebalik. Duduk. Yang pertama duduk. Afan. Pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, atau Ikrimah, Qatadah. Ini adalah pendapatnya duduk. Afan. Pendapatnya adalah duduk. 6. Sehingga ketika nanti dia rukuk dan sujud, dia mengisyaratkan. Isyarah. Isyarah itu adalah dengan menundukkan sedikit kepala pada rukuk, kemudian sujud lebih rendah lagi. Nah, dan ini kaifiah yang ditanbih oleh para ulama ketika sholat dengan duduk, sebagian orang adalah merendahkan badannya. Badannya dibungkuin. Maka ini adalah menyelisihi kaifiah yang benar. Karena isyarah yakni menundukkan adalah kepalanya. Ya. Jadi kalau kita duduk salat, duduk entah itu duduk dengan bersila atau duduk yang selainnya, dan yang bersila itu adalah yang lebih utama, nah, yang sering dikerjakan karena itu adalah lebih tenang di dalam melaksanakan salat. Ikhwan jazakumullah, maka yakni isyarah adalah dengan kepalanya. Bukan dengan menundukkan badannya, tapi kepalanya. Cukup ditundukkan sedikit ketika rukuk, ketika sujud maka lebih rendah lagi. Ya. Biasanya ini dikerjakan ketika misalnya di kendaraan, sholat dalam kendaraan. Nah, atau orang yang tidak sanggup berdiri karena sakit misalnya. Ini pendapat yang pertama. Dia adalah duduk sholatnya, sehingga ketika rukuk dan sujud dia dengan mengisyaratkan kepalanya. Pendapat yang kedua, dan ini adalah mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnul Mundhir, dia salat dengan berdiri. Berdiri. Begitu juga rukuk dan sujudnya sebagaimana orang salat berdiri normal. Naam. Berdasarkan hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah kamu berdiri. Kalau kamu tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka duduk. Berdasarkan hadis ini, orang yang dia tidak mampu menutup auratnya, sementara dia adalah mampu berdiri, maka harus menjalankan hadis ini. Karena orang yang diperintahkan duduk itu ketika dia tidak mampu berdiri. Sehingga mereka berpendapat, wahada mustati'un lil qiyam min ghairi darar. Orang yang demikian ini walaupun dia tidak mampu menutup auratnya secara sempurna, namun dia adalah mampu berdiri. Tidak ada bahaya ketika dia berdiri. Naam. Dan ini juga adalah pendapat Imam Mujahid. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua ini yang rajih, yang lebih kuat. Naam. Selain hadis Imran Ibn Husain tadi, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'ida." Salatlah kalian berdiri, jika engkau tidak mampu maka duduk. Begitu juga hukum asalnya selama dia mampu berdiri adalah seperti firman Allah Ta'ala dengan menggunakan lafadz qiyam. berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian. Artinya salatlah kalian dengan berdiri. Wa qumu lillah, kepada Allah qanitin. Adapun bab aurat, dia adalah mimbab tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dia tidak mampu adalah menutup auratnya. Adapun dia berdiri adalah mampu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang diterangkan oleh pula oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, begitu juga Al-Imam Ibn Mundhir di dalam kitab Al-Awsat. Sehingga kata Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua, wa in shalla uryana qa'iman wa raka'a wa sajada wa salat wa sahat salatu aidan fi dhahiri kalami Ahmad wa waqalu ashabir ra'yi. Kalau dia salatnya itu dalam keadaan telanjang, berdiri, rukuk dan sujud, sah salatnya. Dan ini adalah yang dipilih oleh Imam Ahmad, begitu juga ashabur ra'i. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga pendapat Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala. Masalah berikutnya adalah idza lam yajid illa ma yastur ba'du auratihi, apabila dia tidaklah mendapati sesuatu yang menutupi auratnya kecuali sebagian dari auratnya saja. Ya, dia tidak bisa menutupi seluruh auratnya kecuali sebagian aurat saja. Fa illam yajid illa ma yastur ba'dal aurah sataral farjain li annahuma afhas. Kalau dia tidak mampu menutupi seluruh aurat kecuali sebagian, maka dia tutupi yakni dua aurat besar, dua aurat besarnya. Laki-laki auratnya adalah antara pusar sampai lutut, ya kan, dalam salat. Nah, maka yang ditutup adalah dua aurat besarnya, karena itu adalah yang paling afhas. Wasatruhuma akidun, menutupinya adalah yang paling kuatnya, menutupi aurat besar, yakni kubul dan dubur. Kalau kedua aurat itu saja tidak cukup kecuali satu dari keduanya, fa in kana la yakfi illa ahaduhuma satara ayyuma syaa. Kalau kedua, untuk keduanya enggak cukup kecuali salah satu, maka terserah dia tutup mana yang dia inginkan. Naam. Dia bisa menimbang. Yakni dia salatnya. Naam. Menimbang sholatnya, maksudnya menimbang sholatnya apa? Maksudnya posisi sholatnya. Tentu ikhwan jazakumullah, ya ini dia memposisikan sholatnya untuk paling aman dari pandangan manusia. Ya, paling aman dari pandangan manusia. Satu contoh, antum di satu tempat yang dimana ada arah yang terbuka dari sana. Nah, dari arah belakang. Nah, maka yang demikian antum pilih menutup aurat yang belakang. Karena antum menghadap kiblat, yang belakang itu ketika ada dikhawatirkan manusia lewat, maka melihat antum, maka karena hukum asalnya ya ini dia tutup mana yang dia inginkan. Nah, itu ketika tidak mencukupi untuk kedua-duanya. Kalau dia tidak mendapati untuk menutup auratnya. Yang ada adalah melumuri dirinya dengan lumpur. Nah, ya. Yang ada adalah kemungkinan untuk dia melumuri dirinya dengan lumpur. Nah, apakah perlu yang demikian? Ya. Enggak ada pakaian sama sekali untuk dipakai salat. Sementara ini ada, yakni tanah yang bisa dikasih air kemudian dilumurkan ke badannya. Nah, dikatakan adz-dhahir minnal Imam Ahmad annahu la yalzamhu dzalik. Yang nampak dari pendapat Imam Ahmad, dia tidak harus melakukan yang demikian. Tidak perlu melakukan yang demikian. Nah. Begitu juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Karena yang demikian adalah memberat-beratkan diri dan bisa memadaratkan dia dan juga tidak bisa mendapati tertutupnya aurat secara sempurna pula. Ini pendapat yang pertama. Namun di sana ada pendapat yang lain, sebagian Syafi'iyah menyatakan dia harus lakukan yang demikian. Nah, dia lakukan yang demikian untuk mengurangi terbukanya aurat. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ikhwan wa jazakumullah, yakni pendapat pertama yang lebih kuat, tidak harus dilakukan yang demikian. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Naam. Tidak ada dalil yang datang menyatakan demikian. Namun kalau usaha kita sesuatu yang bisa untuk misalnya dedaunan bahkan kulit ya apa pohon, di saat itu tidak ada pakaian, yang ada pohon, ya sudah. Ya. Kamu usahakan untuk kulit pohon itu. Naam, untuk menutupi aurat. Apa yang bisa? Daun, kulit pohon. Naam, atau kulit yang bisa dikeringkan, disamak. Naam. Sekarang ikhwan jazakumullah, masalah berikutnya. Kalau yang ada adalah untuk menutupi auratnya itu kain ada atau sesuatu tetapi najis. Ya. Kainnya najis. Baik. Enggak ada yang bisa untuk dipakai menghilangkan najisnya. Nah, atau benda itu yang ada adalah najis. Yang ada misalnya ya ini kulit hewan yang belum disamak misalnya. Maka dalam hal ini Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat hendaknya dia salat menggunakan kain tersebut atau sesuatu tersebut walaupun dia najis. Walaupun najis. Kenapa? Karena menutup aurat lebih kuat. Nah, lebih kuat dibandingkan menghilangkan najis. Nah, ibaratnya akhafud dararain. Ya. Memilih yang lebih ringan madorotnya. Salat tanpa pakaian ataukah salat dengan pakaian tapi najis? Maka yang dipilih adalah salat dengan pakaian sekalipun najis. Nah, karena itu lebih ringan daripada salat tanpa menutup aurat. Nah, namun Imam Syafi'i, begitu juga Abu Sa'ur berpendapat dia salat sekalipun telanjang. Tidak boleh memakai pakaian atau benda yang di situ ada najis. Karena kalau memakai sesuatu yang najis, salatnya tidak sah. Nah, tidak sah. Imam Abu Hanifah berpendapat, silahkan pilih mau pakai atau enggak. Nah, karena kedua-duanya adalah membuat hukum asalnya membuat tidak sah. Membuka aurat juga tidak sah, memakai satu yang najis tidak sah. Nah, namun wallahu alam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Karena itu adalah yang lebih ringan. Dia memakai kain menutup auratnya sekalipun najis. Ketika dia memang tidak ada mampu untuk menghilangkan najisnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di jilid 21. Kemudian ikhwanul jazakumullah, masalah yang terakhir adalah apakah ketika didapati ya untuk bisa menunaikan salat jamaah namun semuanya tidak menutup aurat, tidak ada yang dipakai untuk menutup aurat, apakah ditegakkan salat jamaah ataukah salat sendiri-sendiri ya? Nah, adalah pendapat dalam hal ini ikhwanul jazakumullah yang kuat, yang rajih adalah ditunaikan salat jamaah. Nah, ditunaikan salat jamaah. Cuman ada yang berbeda pendapat, yang pendapat ditunaikannya salat jamaah karena salat jamaah adalah wajib. Tidak gugur. Namun berbeda pendapat, ada yang masalah posisi imam. Ada yang berpendapat imamnya adalah di tengah shaf. Ya, di tengah shaf. Supaya tidak terlihat. Pendapat yang kedua, imamnya tetap di depan. Nah, makmumnya aja jaga pandangan. Ya. Dan gitu. Dan ini pendapat yang kuat, yang kedua. Nah, imam tetap di depan. Ya, imam tetap di depan. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Mughni juga dalam kitab Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid yang kedua halaman 319. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Salat jamaah ihwan wa jazakumullah fardu ain. Asy'ab Abdul Rahman bin Nasir Asidi rahimahullah ketika menerangkan surah An-Nisa ayat 102 tentang salat, yakni khauf, salat ketika dalam keadaan takut, genting, khawatir kalau diserang musuh atau bahkan di medan perang, maka tetap ditunaikan salat jamaah. Menunjukkan adalah salat jamaah itu adalah fardu ain. Padahal dalam keadaan perang, dalam keadaan rasa kekhawatiran yang sangat, kalau diserang oleh musuh itu pun ditegakkan sholat jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalipun sholat jamaah tidak dikerjakan sempurna seperti dalam keadaan yakni aman. Karena dalam beberapa keadaan sholat jamaah ditunaikan adalah makmum menyelisih imam. Di dalam sebagian cara sholat khauf, ya kan, dipisah menjadi dua kelompok, satunya berjaga, satunya ikut sholat. Nah, sholatnya separuh dengan imam satu rakaat, kemudian pergi menyelesaikan sholat sendiri-sendiri, baru satunya lagi datang, ya, mengikuti imam di rakaat yang kedua. Nanti untuk yang kedua dirinya menyempurnakan dengan salat sendiri. Imam dua rakaat, jamaahnya ikut imam cuma masing-masing satu rakaat. Nah, padahal ini kalau dalam keadaan aman tidak boleh yang demikian. Namanya imam harus diikuti. Diselisih satu gerakan saja adalah batal salat kita ketika kita jamaah. Nah, namun salat khauf demikian. Bahkan dalam keadaan tertentu salat khauf bisa boleh berjalan berjalan sambil sholat. Nah, ya, Ikhwanul Jazakumullah. Jamaah hukumnya wajib. Maka pendapat dalam hal ini masalah menutup aurat ketika memang didapati sekelompok orang, ya, semuanya tidak bisa menutup auratnya, jamaah tidak gugur, tetap sholat jamaah. Nah, kalau sebagian bisa menutupi, sebagian tidak, bagaimana? Maka adalah nanti orang yang sholat berjamaah itu meminjamkan, selesai jamaah meminjamkan orang yang, ya, ini tidak memiliki pakaian. Nah, artinya dipinjamkan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan masalah syartus shalah terkait dengan satrul aurah. Syurutus shalah yakni satrul aurah, menutup aurat. Kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Hafidz Muhajjar Asqalani rahimahullahu taala wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Fa askalat alaina al-qiblah fasallaina falamma tala'at as-samsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fanazzalat fa aina ma tuwallu wujuhakum fa samma wajhullah fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Akhrajahu Tirmidzi wa da'afahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masriqi wal maghrib qiblatun. Rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Hadis pertama yang disebutkan oleh beliau dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang gelap. Fa askarat alainal kiblah, maka kami kebingungan arah kiblat, gelap. Nah, di tempat yang bukan di rumahnya atau di wilayahnya, sedang perjalanan, gelap. Nah, fasallaina, maka waktu itu kami salat. Dalam riwayat yang lain, kami salat dengan perkiraan masing-masing arah kiblat. Falamma tala'atis syams, ketika terbit matahari di waktu pagi, idza nahnu sallaina ila ghairi kiblah, karena arah terbit matahari sudah diketahui, barulah sadar bahwasanya kami tadi malam salat bukan ke arah kiblat. Salah kiblatnya. Naam. Maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Naam. Artinya salatnya sah. Tidak menghadap kiblatnya karena tidak tahu. Salat tidak gugur, tetap salat. Namun ternyata setelah itu didapati kok keliru kiblatnya, salatnya sah, tidak perlu mengulang. Makanya Allah Ta'ala menyatakan fa aina ma tuwallu, ke mana saja kalian mengarah, fa sama wajhullah, disitulah wajah Allah. Ini ayat ini konteksnya mesti kita bawa apa? Tidak tahu arah kiblat asalnya. Jangan nanti dengan dalil ayat ini fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah, ke mana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Berarti kalau gitu saya salat menghadap utara saja. Di sini kita salat menghadap utara, satunya menghadap selatan. Ya. Loh kok begitu? Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Ke mana kamu menghadap, itulah di situ kamu dapati wajah Allah. Saya menghadap Allah. Ini keliru penempatan dalil. Karena dalil itu ada asbab, sebabnya, turunnya. Yang dimaksudkan adalah orang yang tidak mengetahui arah kiblat, kemudian dia menegakkan salat, ternyata salah, maka tetap salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Naam. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama As'as ibn Sa'id As-Samman. Begitu juga Asim bin Ubaidillah. As'as ibn Sa'id As-Samman ini adalah rawi yang dihukumi matruk. Hadisnya ditinggalkan. Sedangkan Asim ibn Ubaidillah adalah dhaifun jiddan. Lemah sekali. Nah, sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis yang kedua, yakni dari hadis Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainal masriki wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya sahih. 6. Antara timur dan barat adalah kiblat. 6. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, karena Madinah itu di arah utaranya Mekah, utaranya Ka'bah, sehingga kalau orang Madinah itu menghadap ke mana? Berarti ke selatan. Nah, jadi selatan itu antara timur dan barat, antara timur dan barat. Selatan di sini mana? Berarti selatan itu sana atau sana? Sana. Nah, jadi sana itu Mekah. Kalau dari arah Madinah ya, Madinah di sana. Makanya orang Madinah hadapnya ke sana. Nah, ya. Ke arah selatan, karena Madinah posisinya di utara Mekah. Ya. Jadi salah, jangan salah. Seperti ini juga harus kita ketahui. Antara timur dan barat adalah kiblat. Berarti sana, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini berlaku bagi ahlul Madinah dan orang-orang yang searah dengan arah Madinah, karena posisinya adalah di utara Mekah, di utaranya Ka'bah. Adapun kita adalah kita di timurnya Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Naam. Kalau kita berarti antara yakni selatan dan utara, berarti itu kiblat. Lihat di sini ikhwan jazakumullah. Ini pendapat para ulama, yakni ada dua rincian. Ada dua rincian. 6. Bahwasannya orang yang menyaksikan kiblat, yakni Ka'bah dalam artian Ka'bah, orang yang menyaksikan Ka'bah, maka salat harus mengarah kepada ainul Ka'bah. Ya. Yakni menghadap ke betul-betul ke arah yakni kiblat, yakni Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Naam. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah, yang tidak melihat Ka'bah, maka adalah ke arah, bukan zatnya Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bahnya, tapi menghadap ke arah. Maksudnya arah itu maksudnya bagaimana? Ya bisa saja persis kena lurusnya Ka'bah, bisa jadi tidak. Bisa dipahami? 6. Kenapa demikian? Dalil. Dalilnya adalah ikhwan jazakumullah, hadis tadi yang kita baca, yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang posisinya adalah di Madinah, beliau mengatakan, "Ma bainal masriqi wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat adalah kiblat. Berarti yakni tidak harus kemudian ditarik garis lurus. Boleh diperkirakan arah Ka'bah di sana. Mengarah. Begitu juga dengan yakni dalil ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Allah taala berfirman, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan wajahmu satral masjidil haram, arah ke masjidil haram. Arah, ya. Nah. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, wahai sumakumtum fawallu wujuhakum satrah. Dimana saja kalian berada, arahkan wajah kalian satrahu, arahnya ke arah Masjidil Haram. Ya. Nah, kenapa demikian ikhwan jazakumullah? Secara waqi, ya, kalau harus lurus dengan zatnya Ka'bah, nah, maka itu akan kesulitan, terlebih ketika sholat jamaah shofnya panjang, ya, shofnya panjang. Nah, taruhlah tengah ini imam, lurusnya imam di belakangnya jamaah sama belakangnya. Ini lurus Ka'bah, taruhlah lurus Ka'bah. Kalau misalnya jamaahnya itu sampai 20 meter ke kanan kiri, 20 meter. Naam, ihwanul jazakumullah. Maka apakah yang di ujung itu, sementara barisannya kan lurus menghadapnya, lurusnya ke sana. Maka yang paling ujung tidak akan mengenai zatnya Ka'bah. Berarti kalau mau mengenai zatnya Ka'bah harus sedikit melingkar sedikit. Iya kan? Yang sana agak melingkar ke sini, ya ini ketemu. Maka itu betapa sulitnya dan tidak mungkin laksanakan. Kenapa? Kita melihat Ka'bah itu ihwan jazakumullah adalah lebarnya, namanya Ka'bah itu secara bahasa Ka'bah itu kubus. Bangunan kubus. Ya, kubus itu ya ini ukuran panjang, lebar, tinggi. Nah, sama ya kan? Atau hampir sama. Begitulah Ka'bah. Ka'bah itu panjang sekitar ya ini 12 meter. Koma sekian, koma 16 kalau enggak salah. Lebar 11,5, lebih sedikit. Ya. Tinggi 13 koma sedikit. Nah, hampir kubus Ka'bah. Jadi kalau salatnya shofnya panjang, taruhlah dari tengah itu yang kena, ya sebatas panjangnya 12 meter sekitaran itu yang kena zatnya Ka'bah lurus. Yang sisanya 12 meter berarti harus agak bengkok, kan begitu. Makanya tidak mungkin. Betapa sulitnya itu masjid-masjid yang besar-besar harus demikian. Nah, ya. Maka ihwan jazakumullah, ya. Kalau sekarang diberikan kemudahan misalnya dengan kompas atau dengan alat ya satelit, kemudian bisa sudutnya yaitu lurusnya Ka'bah, alhamdulillah. Namun ihwan jazakumullah, berlakulah bagi orang yang tidak mengerti demikian, tidak mesti takalluf memberat-beratkan diri harus ya ini pas Ka'bah lah, karena perintahnya Allah Ta'ala adalah ya ini fawallu wujuhakum syatrah, arahkan wajah kalian ke arahnya, bukan ke ya ini persis zatnya, asal mengarah sudah. Karena sebagian masjid-masjid sekarang harus pakai satelit itu, kemudian menganggap wah bagaimana dengan sholat kita kemarin, ya kan agak serong sedikit kan gitu. Nah, ikhwan jazakumullah, berlakulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sendiri yang di Madinah, enggak jauh dari Mekah, Madinah sekitar 600-an kilo dari Mekah, beliau menyatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu sudah kiblat. Jadi perkirakan arahnya sudah cukup. Nah, jadi kalau kita lebih mudah, artinya arah tenggelamnya matahari itu barat ya sudah sekitar itulah. Kalau memang dimudahkan bisa sudutnya diukur bersihnya ini, alhamdulillah. Tetapi tidaklah kemudian jangan merasa kurang menghadap kiblatnya kalau kita ya ini kemudian tidak persis harus sebelum sholat saya ini persis enggak ya, persis enggak ya. Nah, tidak ada yakni taklif pembebanan syariat harus kalau ditarik garis lurus harus persis kena Ka'bah. Lah, kecuali orang yang melihat Ka'bah maka harus terkena. Nah, maka di Masjidil Haram safnya bulat. Iya kan? Nah, safnya bulat menghadap ke Ainul Ka'bah. Ke Ainul Ka'bah bagi orang yang melihatnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, saya sebutkan di antaranya Ikhwan Jazakumullah. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr wa ajma'u annahu fardun wajibun ala man ayanaha wa syahadaha istiqbalaha bi'ainiha. Wajib fardu bagi orang yang melihatnya, menyaksikan Ka'bah, untuk dia menghadap ke zatnya Ka'bah. Menghadap ke zatnya Ka'bah. Wa anau intaraka istiqbalaha wa wa mu'ayinun laha fala sholata lahu. Kalau dia menyaksikan Ka'bah namun dia tidak menghadap ke Ka'bah, maka tidak teranggap salatnya. Nah, ini ketika dia jelas-jelas melihat. Kemudian dia mengatakan wa ajma'u ala anna ala man ghaba anha ayastaqbila nahiyataha wasatraha watilqaaha. Dan para ulama sepakat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah maka dia menghadap ke arahnya, ke arah, ya, nam, bukan ke zatnya. Ya, arahnya sana ya sudah, gitu. Orang jauh ya sudah arahnya sana. Ya, tidak perlu kemudian harus mengukur derajatnya, harus ada aplikasi mencari kiblat. Ya kan? Kemudian apa? Paketannya habis. Kemudian enggak sholat. Karena ya untuk mencari kiblatnya macet. Nah, tidak demikian. Fawallu wujuhakum shatrah. Arahkan wajah kalian kepada para sahabat tetap sholat ketika mereka ya ini terjadi eskal arah kiblat mana. Maka saat itu ikhwan jazakumullah adalah nanti akan kita jelaskan pembahasannya. Maka saat itu adalah dia beristihad. Ya. Beristihad dengan korinah-korinah yang ada, dia perkirakan mana arah kiblat. Kalau ternyata salah, maka tidak perlu mengulang salat. Termasuk nanti ketika diingatkan di tengah-tengah sholat, diingatkan ya bagi orang yang tahu ikhwan jazakumullah sebagaimana yang terjadi di ketika perubahan kiblat para sahabat waktu itu sholat subuh di Quba. Nah, kemudian datang seseorang memberitahu tadi malam turun wahyu yang memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat menghadap Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah, sementara sebelumnya mereka menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Nah, maka di tengah-tengah salat mereka memutar badannya. Ya kan? 180 derajat Syam dengan Ka'bah. Imamnya yang di sini ya lari ke sana. Iya kan? Kalau imamnya kan enggak cukup untuk muter badan. Kalau muter badan berarti di belakang imamnya. Ganti ke sana imamnya. Ini terjadi. Ini menunjukkan tidak perlu mengulang sholat. Ya, tidak perlu mengulang sholat. Ketika taunya kiblat yang benar itu adalah di tengah-tengah sholat, cukup dia menghadap ke yang benar, sedangkan sholat yang tadinya keliru tidaklah batal. Nah, nanti insya Allah kita akan sebutkan dalil yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan di sini adalah kita berarti masuk ke pembahasan syarat. Sholat diantaranya apa? Menghadap kiblat. Hukum asalnya syarat sholat adalah menghadap kiblat. 6. Naktabiyatul Qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.